Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita masih belum menyelesaikan tafsir surat Al-Falaq. Tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, surat Makkiyah. Surat An-Nas Madaniyah. Maksud dari Makkiyah diturunkan sebelum Hijrah. Untuk Madaniyah diturunkan setelah Hijrah. Al-Falaq dalam banyak terjemah Al-Quran itu diartikan dengan subuh. Kalau kita membaca keterangan dan tafsir dari para ulama, ternyata penafsiran subuh itu hanya salah satu dari sekian banyak penafsiran. Ditafsirkan dengan subuh pun benar. Ditafsirkan dengan subuh pun benar. Ada yang menafsirkan dengan apa, makhluk secara umum. Kemudian As-Sa'di rahimahullahu ta'ala membawakan penafsiran Al-Falaq dengan apa, membuka, memecah dan yang semisalnya ya. Itu tafsir dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tapi yang jelas kita menyebut Rabbil Falaq itu dalam rangka menyebut rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah Allah itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang menentukan, yang memberikan dan mengatur rizki manusia, yang memberi kehidupan, juga yang mematikan. Artinya menentukan kematian, mematikan di sini. Menentukan kematian itu disebut dengan apa? Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk tauhid seorang hamba, apakah rububiyah saja sudah cukup? Jawabannya belum. Kalau untuk rububiyah saja, orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka mengakui juga meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna Allah. Ya Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawaban mereka adalah Allah. Artinya tauhid atau keimanan seorang hamba itu belumlah cukup hanya dengan sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa alam semesta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menentukan kehidupan dan kematian. Itu belum cukup untuk menilai seseorang itu sudah bertauhid. Tapi seorang hamba itu dikatakan bertauhid selain dia meyakini rububiyah Allah, dia pun melaksanakan uluhiyah, ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia menghamba, dia mengabdi, dia menyerahkan segala macam bentuk ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang dimaksud tidak hanya sebatas rukuk dan sujud, tapi semua jenis dan semua bentuk ibadah tanpa terkecuali harus sepenuhnya diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari salat, menyembelih, puasa dan yang lainnya, itu harus diserahkan sepenuhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih, tidak boleh seorang hamba menyembelih walaupun menyebut bismillah. Walaupun menyebut bismillah, tapi ternyata dia niatkan, dia peruntukkan sembelihan itu untuk sajen, untuk yang bau reksa, perapatan, proliman, untuk apa namanya, bun suwung, enggak apa-apa kalau untuk makan-makan. Tapi misalkan dalam keyakinan dia, dengan menyembelih itu nanti tidak ada jin, tidak ada makhluk gaib yang mengganggunya. Jadi sebagai bentuk dia itu tunduk kepada makhluk gaib tersebut, kan itu, kepada Dewi Sri, kepada Nyi Roro Kidul, ya, mau bangun rumah, mau bangun rumah sakit, mau bangun hotel, disembelihkan seekor sapi dulu, kan, walaupun menyebut bismillah, nggak pengaruh. Walaupun dia nyebut bismillah, tapi ternyata hati dan pikirannya bukan kepada Allah, ya sama saja. Itu menyembelih, dan ternyata prakteknya juga masih banyak, kan? Prakteknya masih banyak, kenaikan tingkat di perguruan silat misalkan. Iya. Gimana? Khataman tingkat naik tingkat, ya kan? Naik tingkat ganti apa namanya? Ganti sabuk itu harus ayam cemani atau semuanya serba putih, kan itu. Ketika ditanya apa tujuannya, ya untuk Allah, kan itu. Kalau untuk Allah, apa namanya, itu cuma lisannya saja, karena dalam hati itu apa, itu sebuah ketentuan. Ternyata kalau ditanya lebih lanjut, untuk menghormati para pendiri perguruan, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau untuk Allah, apa namanya, yang mengatur harus dengan ciri-ciri seperti itu, siapa, kan itu. Kan sampai sekarang masih banyak perguruan-perguruan bila diri itu, kalau mau kenaikan tingkat atau pas hari ulang tahunnya perguruan itu nyembelih bareng-bareng. Contoh kasus yang tingkatnya nasional dan itu diketahui oleh sekian banyak orang, ya bagaimana berapa belas potong, berapa belas ekor ayam jago disembelih pas di bawah tugu pal, tugu putih 0 km itu di kota Yogyakarta, ketika terjadi erupsi Merapi itu diekspos sampai tingkat nasional, difoto, diberitakan, kan itu sembelih, betul-betul sembelih. Ketika ditanya oleh wartawan, buat apa ini? Ya ini sebagai bentuk apa, menjalin komunikasi yang baik dengan makhluk-makhluk gaib di Merapi. Karena bagaimanapun juga mereka mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan manusia. Itu alasannya. Diakui. Ya, itu tidak boleh, karena Allah Azza wa Jalla menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat dan sembelihlah hewan itu li rabbika. Hanya untuk Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Contohnya banyak sekali, itu hanya satu dari sekian banyak contoh. Pakai jimat juga sama. Nah, ketika seseorang menggunakan jimat, itu berarti dia sudah apa namanya, menjauh dari nilai-nilai tauhid. Nah, walaupun kita tanya, kok pakai jimat, kenapa? Oh, aku ya percaya Allah yang ngatur, Allah yang gawe urip, Allah yang menentukan rezeki, aku ya percaya, percaya. Aku tak yakini tenan, kecilnya aku menunggui ini. Tapi itu kan belum cukup. Belum cukup, kenapa? Karena konsekuensi dari keyakinan tentang rububiyah Allah, dia harus menyerahkan uluhiyah dan ubudiyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Nah, di situ yang namanya berharap, berharap itu kan salah satu bentuk ibadah. Wa yarjuna rahmatah. Hamba-hamba Allah itu selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi berharap itu pun sebagai apa namanya, sebagai makna ibadah, harus diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang pakai jimat, harapannya bukan lagi kepada Allah, tapi dia berharapnya untung rugi, selamat celakanya itu tergantung dari jimat yang dia pakai. Orang yang sudah menggunakan jimat, kan itu, ketika suatu saat dia tidak menggunakan jimat, entah karena lupa atau karena ketinggalan, itu perasaannya sudah mak. Aduh, ranggowo. Udah enggak pede lagi, Mas Aris. Dulu Mas Aris pernah punya jimat dulu. Iya, pernah cerita kok. Oh, nanti urusannya sama saya Ridwan berarti. Ya, karena dulu Mas Aris, seingat saya setahun yang lalu kita ngobrol di teras ini, cerita Mas Aris itu. Wah, tekan ngendi-ngendi, gurunya banyak Mas Aris ini. Oh, malang melintang, sama dengan Pak Sarjio juga. Ini kan Pak Sarjio, Mas Aris, Mbah Mo. Bamo. Zaman Belanda. Kan itu. Kita betul kan Mas Aris ya, orang kalau sudah punya jimat, ketika suatu saat dia enggak bawa atau misalkan dibuka, loh kok hilang, itu sudah hatinya kecut dia mak pet ngeper itu, oh ngeper ya, ketakutan sudah. Itu kan tandanya harap, rasa harap dia itu sudah pecah, bukan sepenuhnya diserahkan pada Allah tapi sudah pada benda kan gitu ya, pada benda. Walaupun jimatnya bentuknya raja la ilaha illallah, pedangnya dua gini, terus ada matanya kan itu, terus tulisan Arab kanan kirinya tuh ada ularnya, coba. Kemudian mim mim mim mim mim berapa baris, lam lam lam lam, ro ro ro ro, ya eh? Kok tahu? Pak Mujirat nanya kok tahu, tahu. Karena dulu waktu masih di Solo itu ada beberapa teman kita yang nyimpan seperti itu terus dibawa ke tempat saya kan itu. Nah, ini Ustaz gimana? Ada pedang apa, ada keris kecil kayak gini itu dari Kuningan. Iya keris, terus raja-raja itu akhirnya saya bakar. Saya bakar di depan beberapa orang itu, dibakar aja. Bahkan orang yang punya jimat lalu dia sadar kalau itu keliru, mau bakar aja masih rada uti-uti kok. Makanya waktu itu yang bakar saya kan itu, tak bakar kayak gitu. Karena apa? Dia masih ada sedikit rasa takut. Kayak nesu gitu. Sehingga apa, tinggal dan menetap di barang-barang itu dia tak masih ada rasa takut ya, walaupun dia lawan. Udah la ilaha illallah haula wala quwata illa billah. Buat apa takut? Itu justru bukti bahwasanya memang selama ini penghambaan kita pecah. Mestinya untuk Allah sepenuhnya, ternyata masih ada yang kebentuk makhluk ini. Kerisnya kecil ini Pak Mujiran, terus ada Al-Qur'annya juga. Namanya Al-Qur'an Istanbul ya. Larang itu Al-Qur'an. Sing gedhe ra iso maca apa meneh cilik. Pak Dadang dulu punya apa jimatnya Pak Dadang? Hah? Kalau Pak Dadang enggak perlu jimat, suami mati tanpa jimat Pak Dadang. Teman saya masih belum dibakar terus. Ah nanti urusannya sama Syekh Ridwan itu. Yang bakar siapa, saya atau Syekh Ridwan ini? Terserah besok. Syekh. Tanggung jawab lu Syekh. Kang masih dhewe lho. Dan itu kan betul-betul ada keyakinan pakai apa, kain mori diikat, ada aturannya wangi. Terus wangi. Iya wanginya harus zafaron. Nah, iya. Padahal bukan zafaron asli, zafaron palsu biasa. Makanannya minyak wangi. Dulu dapatnya di Lampung kayaknya Mas Aris. Iya dari Tulung Agung. Malah Tulung Agung. Ya monggo lah Mas Aris, kalau dengan apa perlu saya yang bakar, tak bakarkan nanti. Kalau tanggal malam tanggal 1 Suro gerak-gerak agak lajinya gitu. Sampai pada tingkat keyakinan seperti itu, artinya yang jadi bukti paling apa, paling sederhana itu ketika barang itu hilang atau ada apa-apa itu sudah mepet, ada rasa takut gitu. Dan rasa takut itu bukan rasa takut yang wajar, yang manusiawi, enggak, rasa takut yang sudah tidak wajar lagi. Kan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih ada tauhid yang lain, yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat ya. Sedikit demi sedikit akan kita pelajari. Di situ Allah Azza wa Jalla menyatakan qul a'udzu birabbil falak. Katakan ya Muhammad. Perintah ini memang pertama kali ditujukan untuk Nabi Muhammad, tapi karena perintah itu berlaku untuk Nabi Muhammad, maka juga berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan bahwa memohon perlindungan, meminta penjagaan itu hanya kepada siapa? Bi Rabbil Falak. Hanya kepada Rabb seluruh makhluknya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon perlindungan itu dari apa? Min syarrima khalaq, dari kejahatan dan keburukan makhluknya. Karena seperti yang telah kita terangkan kemarin, segala sesuatu yang makhluk itu, segala makhluk dan semua bentuk makhluk itu mempunyai potensi bisa memberikan keburukan, kerugian atau sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita. Maka kita mohon perlindungan agar tidak mendapatkan keburukan, tidak memperoleh kejahatan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya itu kan min syarri ma khalaq, ini sifatnya umum atau khusus? Umum ya. Mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluknya. Itu kan disebutkan secara umum tanpa dikecualikan. Lalu Allah Azza wa Jalla sebutkan salah satu contohnya sebagai bentuk khususan, yaitu apa? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Makanya kalau sudah malam hari datang, awal malam itu kita diperintahkan untuk meminta dan mengkondisikan anak-anak mulai masuk rumah, ya kan? Mengunci pintu dan jendela rumah sambil mengucapkan apa? Bismillah. Menutup bejana tempat air walaupun hanya dengan sebatang kayu. Kan itu. Jadi tempat-tempat air itu, tempat-tempat air itu diupayakan ditutup. Ya mulai dari tempat air untuk minum, kemudian kamar mandi, bak dan yang lainnya itu diupayakan ada tutupnya. Kata Nabi Muhammad, walaupun tutupnya itu cuma kalau bahasa kita biting. Lidi ini misalkan bak kamar mandi itu cuma ujungnya paling sudut ini kasih biting ini. Iya. Nabi Muhammad memberikan alasannya agar kita bisa mencerna. Salah satu alasan yang beliau berikan karena dalam satu tahun terkadang Allah Subhanahu wa taala turunkan wabah penyakit. Kan itu. Tapi dengan ikhtiar itu, walaupun dengan satu biting penutup itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Nah, itu kan luar biasa, saking cintanya Nabi kepada kita kan begitu, dituntun, diarahkan serinci itu. Kan itu. Serinci tersebut. Ya? Ya, kalau memungkinkan ditutup, tutup. Alhamdulillah. Dan zaman dulu kan sumurnya juga ditutup kan. Zaman dulu loh. Gitu. Ya diupayakan semaksimal mungkin tutup. Ya sebagai bentuk ikhtiar dari kita. Kalau sungai ditutup nggak sungai? Ya enggak. Banyak ditutup sekarang. Pakai cor. Ya paling tidak apa namanya lokasi-lokasi untuk apa itu tempat-tempat minum itu. Tempat minum yang kita konsumsi sebagai alat untuk memasak dan yang lainnya ditutup walaupun dengan satu biting. Itu aja. Yang jelas malam hari itu adalah waktu yang dipilih oleh banyak makhluk untuk melakukan aksinya. Kata kalau As-Sa'di rahimallahu taala memberikan keterangan di situ karena malam hari banyak sekali jiwa-jiwa yang jahat muncul keluar. Demikian juga hewan-hewan yang bisa mengganggu, yang namanya ular, ya kan? Rata-rata keluarnya ya di malam hari. Ya, ular kemudian dan yang lain-lainnya itu, kemudian pencuri, perampok. Itu rata-rata mereka beraksinya di malam hari. Yang jelas di malam hari itu banyak hal yang kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjaga selalu. Kecelakaan juga lebih banyak malam hari karena suasana lengang, sepi, pengennya cepat, akhirnya ngebut dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu langkah-langkah yang diajarkan oleh Islam agar kita terlindung dan terjaga dari hal-hal yang bisa memadzharatkan dunia dan akhirat kita. Ya kan? Masuk keluar dari rumah mengucapkan apa? Bismillah, salam kalau kita mau masuk ke rumah, tutup pintu dan jendela, bismillah. Ya kan? Kemudian zikir pagi, zikir petang, ya kan? Kemudian ketika malam hari mau tidur, sampai diajarkan di dalam Islam itu kalau mau tidur apa selimut dan apa spraynya itu dikebut-kebutkan, dibersihkan. Karena kita enggak tahu di balik selimut dan kain itu ada mungkin ada binatangnya yang mengganggu. Kan begitu ya. Itu sampai sedetail itu loh Islam mengajarkan. Kemudian lampu dimatikan. Lampu yang dimaksud di sini lampu yang menggunakan api zaman dulu pelita itu. Kan, kalau tidak dimatikan sudah kebakaran. Kan, itu. Bagaimana dengan lampu yang sekarang ini? Lampu yang sekarang ini ya diminimalkan penggunaannya. Karena hemat energi, hemat biaya kan gitu. Pesan dari PLN kayak gitu. Hemat energi, hemat biaya. Gimana Mas? Layanan masyarakat. Dari Mas Abdullah Mas'ud. Hemat energi, hemat biaya. Masa apa namanya tidak dimatikan, ya dimatikan seperlunya sajalah dimatikan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bahkan sekarang ada, saya kemarin baca sebuah artikel kesehatan, orang yang tidur dalam keadaan lampu dimatikan ternyata jauh lebih nyaman, lebih apa, lebih luwes ya, lebih bisa kembali. Apa mana terus begini kudanan Mas Arya. Kudanan kesel, anget, warak, wah udah. Terus diniat ke 12 ya udah. Bangunnya jam 7 akhirnya. Iya. Itu wa min syarri ghasikin idza waqab. Yang penting panjenengan sudah mulai bisa menerjemahkan surat Al-Falaq. Kemarin surat An-Nas lulus, surat Al-Falaq lagi. Nanti selesai surat Al-Falaq, satu pertemuan lagi, kemudian tafsir dari Ibnu Katsir, kemudian kita i'rab lengkapnya, gitu nggih. Enggak terburu-buru toh jenengan ini. Jangan terburu-buru ndang rampung tafsir surat apa Al-Falaq, ndang rampung selesai juz amma. Tidak seperti itu yang kita inginkan. Jadi kita ulangi tadi, min syarri ma khalaq, apa artinya? Dari kejahatan semua makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang dimaksud malam itu yang punya kejahatan, dari kejahatan malam atau dari kejahatan yang terjadi di malam hari? Dari kejahatan yang terjadi di malam hari, itu maksudnya. Tayyib, qala rahimahullahu taala, qala Allahu azza wa jal, wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi, wa min, dan dari syarri kejahatan. An-naffatsati itu jamak taksir, jamak mudzakkar atau jamak muannats? Jamak muannats ya. Perempuan berarti kan ya? An-naffatsat, nafatha yanfuthu itu meniup. Itu namanya nafatha yanfuth. Kan gitu. Atau pakai air ludah sedikit. Itu namanya apa? Yanfuth. Kalau nafathat itu sering, banyak, selalu meniup. Siapa yang meniup? Laki-laki atau perempuan? Perempuan yang meniup, melakukan gerakan tiup. Kan itu. Yang dimaksud siapa perempuan-perempuan di sini? Tukang sihir. Niupnya pada apa? Fil uqad, pada buhul-buhul, ikatan-ikatan, simpul-simpul, entah itu bentuknya tali, kayu, rambut, kain, boneka fudu, kalau itu ya. Ya, boneka fudu. Dan yang misalnya itu tengkorak, kemudian tulang, macam-macam. Yang dimaksud di sini bukan fil uqad, bukan hanya sekedar simpul-simpulnya saja, tali temali. Kalau misalkan tidak tali temali atau tidak simpul menyimpul, berarti tidak termasuk ayat ini, bukan. Ini media. Hanya iya medianya. Kan itu. Kemenyan juga termasuk, misalkan gue pengen disenengi wong wedok kaya to. Nggih, Mbah. Sepokoke kowe kudu njukuk kaose siji. Nggih. Ora kan? Pengalaman tenan. Ya nek pengalaman ora pas sedeng. Kalau saya tanpa yang seperti itu disenengi wong ngene. Ora perlu, biasanya sing ngono-ngono sing elek-elek. Wes elek nunggak itu neng kelas bodoh itu baru pakai kayak gitu-gitu. Karena disenengi itu sama enggak. Iya. Rasa munggah lah gitu ya. Akhirnya diambil kaosnya, dicuri terus. Itu tadi kaos yang diambil dan dicuri dari calon yang mau dipelet tadi itu. Itu termasuk fil uqad apa tidak? Ya. Jawabannya termasuk. Karena yang paling terpenting itu dalam media, artinya seringnya tukang-tukang sihir di zaman dulu memang itu secara jenis kelamin perempuan. Zaman dulu itu yang namanya tukang sihir seringnya berjenis kelamin perempuan, dan seringnya media yang dipakai adalah simpul-simpul dan buhul-buhul, itu sering yang digunakan. Tapi inti dari ayat ini, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang sihir. Kan itu. Dari kejahatan tukang sihir. Tukang sihir sampai sekarang masih ada? Masih ada tukang sihir itu. Padahal sudah diikat loh itu. 100 tahun kemudian kok muncul kembali itu. Sampai sekarang masih ada. Dan dikomersialkan satu. Satu dikomersialkan, diperjualbelikan yang disebut dengan mahar itu. Dan juga sekarang dipromosikan. Ada beberapa majalah, koran itu memang promosikan bahasanya mahar, mahar, mahar itu. Yang mulai dari apa namanya, penglaris, kemudian dibuat cinta itu apa namanya, pengasihan, dan yang lainnya, pasang susuk, ya, susuknya bisa milih dari emas, dari perak, dari kuningan, betul-betul ditanam itu, kan itu ya, dengan ilmu-ilmu sesat dan ilmu setan itu. Ketika diperiksa betul-betul masuk itu jarum emasnya itu, kan itu. Kalau mau cakep nanamnya di pipi, mau cantik. Kalau mau kuat kerja nanamnya di apa itu, di bahu atau di lengan. Kalau pengen bal-balannya apik ya di betis ya. Bahasa Arabnya bagus nanti di bibir nanti. Pokoknya macam-macam tujuannya itu, ya Allah, kan itu. Kalau mau banyak duitnya di dompet. Di dompet. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya, yang hal-hal seperti ini betul-betul ada enggak di tengah-tengah masyarakat kita? Banyak sekali. Kan itu, banyak sekali. Beberapa oknum rata-rata bahkan, kecuali yang Allah berikan rahmat ya. Mohon maaf kalau misalkan tentara itu, tentara kalau mau tugas ke Papua, mau tugas keluar daerah itu rame-rame golek cekelan bahasanya itu. Rame-rame golek cekelan ben selamat. Itu padahal kita diperintahkan memohon perlindungan itu dengan kepada siapa? Bi Rabbil Falaq, sudah cukup. Bukan bil jimat wala bil ceklan, kan itu, tapi bi Rabbil Falaq, kan itu. Yang tani, yang nelayan, yang bis, kan itu. Beberapa jenis bis itu ceklannya itu digantung di bagian atas supir kanan itu, bagian pintunya itu digantung, digantung, digantung. Ada beberapa orang apa namanya, saya naik mobilnya ke kelontang, kelontang, kelontang, kelontang, kelontang, kelontang. Ternyata di bawah kursinya itu yang untuk sapi itu apa namanya? Apa Mas Abdullah? Masuk terondong. Apa? Plonto. Nong kelontang, kelontang, kelontang, kelontang. Ternyata apa? Enggak Ustaz, biar enggak ngantuk. Yo, nah, biar enggak ngantuk. Alasannya biar gak ngantuk. Ora di, nek misalkan alasannya biar gak ngantuk, sisan sing plonto gede itu, wangung, wangung itu, nggak dilepas aja lah. Oh ya, dilepas. Oh itu apa? Oh sepatu kuda. Oh, lah ya sepatu, apa itu sepatu kuda ya? Ya semacam-macam lah. Dan itu. Apa mana sing cah nom itu, wah udah. Di sini iya yang penting biar disenengin sama cewek udah. Wah, payu kalau kayak gitu itu. Ben kebal yang nganggo apa kutang kanto kusumo ngene. Ya Mas sedang ya? Cilik. Tak pikir kutangnya gede, ternyata cilik gitu. Oh, tak pikir kutangnya itu terus dipakai gitu. Ternyata ndak, cuma jenengnya tok kutang kanto kusumo yang punya Gatot Kaca itu ya. Simbolis toh. Wallahu a'lam bishawab. Padahal seperti itu artinya kejahatan tukang-tukang sihir itu memang ada. Kita baca sedikit. Qala rahimahullahu taala ai, maksudnya wa min syarris sawahiri allati yasta'inna 'ala sihrihinna bin nafathi fil 'uqadi allati ya'qidnaha 'ala sihri. Cukup sampai di situ pagi ini. Yang berikutnya tentang hasad besok pagi, jangan lewatkan. Pembahasan tentang hasad, kan itu. Jangan merasa jadi objek dihasati terus, padahal tidak sadar ternyata kita yang hasad. Selengkapnya besok pagi. Makanya hari ini nggak berangkat nggak apa-apa. Yang penting besok. Masih ingat prinsip kita, Mbakmu? Kan itu. Menyang. Paham ora paham, yang penting mangkat. Hari ini tidak berangkat tidak apa-apa. Yang penting besok. Besok berangkat. Hah? Oh sekarang juga penting. Karena ukurannya kemarin saya sudah pesenin. Kemarin gak berangkat gak apa-apa. Yang penting hari ini. Hari ini tetap penting. Oh, penting. Karena begitu prakteknya. Prakteknya itu kebanyakan orang tuh merasa dia di apa diireni sama orang, dia itu dihasadi oleh orang, padahal secara tidak sadar dia juga hasad. Ini yang jadi pembahasan besok pagi, titik tekannya besok tapi jangan sekarang. Gitu. Kita terjemahkan yang di sini. Ai apa artinya ai? Maksudnya wa min, dan dari syarri, kejahatan. As-sawahir, bisa dikira-kira sawahir itu apa? Tukang-tukang sihir. Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir, allati, isim mausul, yang yasta'inna, dari ista'ana, yasta'inu, yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna, tasta'inu, tasta'inani, yasta'inna. Isti'anah apa artinya? Apa artinya isti'anah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, minta tolong. Jadi, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meminta tolong atau menggunakan sebagai media, ala, atas, maksudnya atas di sini untuk sihri hinna, praktek sihir mereka, ya kan, bin nafathi, tadi sudah, dengan melakukan gerakan tiup, nafathi itu artinya meniup ya, melakukan gerakan tiup, fil uqad, pada buhul-buhul atau simbol-simbol, allati, yang yakid naha, akad apa Mas Abdullah yang sudah pernah akad? Mengikat. Itu sudah jadi bahasa kita sehari-hari, akad itu ya. Yang mereka ikat ala sihri, sebagai praktek sihir. Nah, tukang sihir itu biasanya siang atau malam hari? Malam. Kok tahu? Kok tahu? Jangan-jangan karena sering lihat film ini. Tahunya karena dari film. Jadi inti dari ayat ini, kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini bahwa yang namanya sihir itu ada, kan gitu ya. Yang namanya sihir itu ada. Kita tidak mengingkari adanya sihir, dan sihir itu juga mempunyai pengaruh. Tetap terpengaruh. Kita juga tidak boleh kemudian ujub, takabur, sihir rapopo, aku mau cahat kursi, enggak boleh. Kita tetap harus tawadhu, rendah hati. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah disihir, walaupun itu tidak berpengaruh pada Nabi SAW kecuali secara fisik saja. Tidak berpengaruh pada Nabi Muhammad artinya bukan kemudian beliau salah atau keliru dalam menyampaikan wahyu, tidak, tapi tetap ada pengaruhnya. Artinya untuk mengingat kita, mengingatkan kita, Kanjeng Nabi saja bisa kena sihir, apalagi kita. Maka banyak-banyaklah apa namanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baca zikir pagi, zikir petang dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang seperti ini pun harus ditanamkan dan diajarkan untuk siapa? Anak-anak kita, keluarga kita. Ayo, sudah maca pagi, apa itu zikir pagi belum? Sudah baca zikir sore belum? Sudah baca ayat kursi atau belum? Jenengan sebagai orang tua punya kewajiban mengingatkan anak. Kan itu. Urang hafal, Bi. Hafal. Tak tukoke permen 77. Bukan 77 biji, mereknya 77. Permen 77. Itu wallahu alam bisawab. Hah?